mimpi ikau cita palala. Aku andim lihim hadari buhau. Aku jadi maning cintaku akam. Tapi mbuhin ikau bikin dai pilihan. Tapi mbuhin ikau.